Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, bersama dengan saya lagi Dr. Haji Tengku Asmadi dalam segmen motivasi di Radio IKIM. Tuan-tuan dan puan-puan, mengkritik itu memang mudah. Tetapi kalau salah cara kita kritik, ia boleh membawa rebah, boleh membawa kepada kemusnahan. Itulah topik kita pada kali ini. Bagaimana agaknya perasaan kita apabila setelah kita berikan masa, tenaga, wang ringgit bagi menyiapkan sesuatu kerja ataupun sesuatu projek, dan bila siap sahaja, perkara pertama yang diberitahu adalah tentang kelemahan, kekurangan hasil kerja tersebut. Perasaan pastinya remuk, terguris, kerana segala penat lelah kita seolah-olah tidak dihargai. Ia bukan sahaja mengecewakan, malah melemahkan semangat untuk kita lakukan tugasan itu lagi di waktu yang lain. Mengkritik memang mudah. Tetapi jika kerja itu dibuat oleh pengkritik, belum tentu hasilnya lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Seorang ketua yang bagus adalah ketua yang sentiasa mengintai peluang untuk memuji dan menghargai kerja ataupun perbuatan mereka yang ada di bawahnya. Bukannya ketua yang asyik mencari salah, mengkritik. Bukan bermakna mengkritik itu tidak boleh ataupun mengkritik itu tidak bagus. Ada masanya kita perlu memberikan maklum balas bagi menambah nilai, memperbaiki kualiti, menambah baik apa yang telah dihasilkan. Boleh nak kritik ni, asalkan sahaja setiap kritikan itu membawa satu unsur ataupun maklum balas yang positif. Asalkan setiap kritikan itu adalah kritikan yang membina, yang membawa kepada kebaikan. Baik, kenapa ada manusia yang suka kritik? Pertama, mungkin sebab memang dah begitu sikapnya daripada dulu, daripada kecil, daripada dia apa ni kenal dunia, ya, memang suka cari salah orang lain. Ya, jenis orang mata lalat ni memang ramai, ya, iaitu mencari perkara-perkara yang buruk. Tetapi kalau katalah dia kritik orang lain, kalaulah dia boleh buat lebih baik, itu tak apa juga. Kadang-kadang dia pun tak boleh nak buat apa yang orang lain lakukan. Memang cari salah itu mudah, sebab kalau kita lihat semua manusia ni tak sempurna. Jadi kalau nak cari salah, pasti akan jumpa kekurangan, kesilapan dan sebagainya. Pasti ada kecacatan. Kalau cari, pasti jumpa. Tetapi kenapa kita mesti menjadi seorang yang sentiasa cari kekurangan? Kenapa kita tidak menjadi orang yang bermata lebah, yang sentiasa mencari kebaikan, mencari sesuatu yang bermanfaat? Jadi itu yang pertama, memang ada orang jenis suka kritik. Yang kedua, mereka mengkritik dengan satu niat, iaitu nak menjatuhkan, nak memalukan, nak mengaibkan. Ada orang memang cari peluang, memang cari masa untuk menjatuhkan orang lain atas sebab-sebab yang dia saja tahu. Mungkin sebab cemburu, mungkin sebab dengki, hasad dan sebagainya. Jadi apabila terbuka saja peluang, nampak saja bola tanggung, terus saja dia akan ambil peluang, hentam habis-habisan. Ya, orang seperti ini elok kita kenal pasti dan elok kita jauhi. Malah tak perlu layan mereka sebegini, sebab memang niatnya nak kita marah, nak kita hilang kawalan diri, lari jauh-jauh. Ada juga yang mengkritik dengan niat yang baik. Tujuannya mengkritik adalah untuk menjadikan sesuatu itu lebih sempurna, ya, dan bukannya untuk mencari salah atau mencari silap, ya. Dan dalam mengkritik juga perlu ada skill, barulah orang dapat menerima pandangan dan tidak merosakkan hubungan antara kita dengan orang lain. Dan berikut saya nak kongsikan beberapa tip, ya, beberapa tip bagaimana kita boleh melakukan kritikan. Satu, apabila kita nak kritik, kita kritik hasilnya, bukannya kita kritik orangnya. Apabila mengkritik, pastikan perkara yang disentuh itu adalah berkisar kepada hasil kerjanya dan bukan berkisar kepada sifat orang itu. Ya, dan begitu juga bila kita mengkritik itu tadi, pastikan kritikan itu tidak menyerang secara peribadi dan tidak dilakukan secara tidak profesional. Jadi kita kritik hasilnya sahaja. Yang kedua, bila kita kritik secara spesifik dan fokus kepada isu atau perkara yang kita nak kritik tu tadi. Ya, apabila kritik, jangan kita bawa isu-isu yang lain. Ya, jadi dengan cara itu, ya, orang tahu apa yang disampaikan, mudah untuk memikirkan atau mencari jalan penyelesaian bagi mencari penambahbaikan, untuk melakukan penambahbaikan. Dan ada ketikanya yang mahu dikritik tu lain, tapi yang dibawa perbincangan itu pula lain, yang tak ada kaitan. Ini yang bawa kepada pertelingkahan. Jadi sentiasa fokus kepada isu, jangan lari tajuk. Yang ketiga, sebelum kita kritik, sebelum kita berikan pandangan, cuba belajar minta izin. Ya, sebelum ni saya pernah bercakap dah tentang adab. Ini waktunya kita nak mempraktikkan tentang adab. Adab dalam berkomunikasi adalah menjaga perasaan orang lain dan elakkan daripada berlakunya perdebatan. Jadi barulah kita ni dihormati. Jadi oleh itu, sebelum mengkritik, minta izin untuk beri pandangan. Malah jika tidak diminta pandangan, diam itu lebih baik sebenarnya daripada kita mencederakan perasaan, emosi orang lain dan akhirnya menyebabkan putusnya hubungan yang baik antara kita dengan orang lain. Yang keempat, puji dulu sebelum kita cari kekurangan. Ya, jadi salah satu cara untuk memberikan kritikan ialah tanpa kita nak guris perasaan orang ni ialah kita puji dulu. Cari apa yang bagus, cari apa yang baik, cari apa yang kita suka, cari apa yang boleh kita puji. Setelah kita puji, barulah kita nyatakan, minta izin untuk kita berikan pandangan. Ya, contoh misalnya, katalah kalau dengan anak-anak kan, kalau kita tengok tulisan dia tidak cantik misalnya, ya, kita jangan kata, mak ayah selalu kata macam tu, ni apa ni tulisan buruk ni, ini apa ni tulisan macam ni, macam mana cikgu nak baca ni, ini apa tulisan macam ni, dalam exam nanti macam mana ni. Kita terus pergi kepada masalah. Cuba kita cari misalnya, mak suka tulisan adik ni, tapi kalau diluruskan sedikit akan lebih baik. Mak suka cara adik menulis ni, tapi kalau dibesarkan sedikit akan mudah dibaca. Jadi kita cari ruang, ya, kita cari ruang untuk puji, baru kita tambah apa yang kita nak minta dia perbaiki. Baik, yang kelima, jangan hanya kita ni pandai kritik saja, tapi kita kena juga tahu buat. Jadi orang lebih mudah sebenarnya nak dengar pandangan kita apabila terbukti kita ni terbukti lebih bagus daripada dia, lebih berjaya daripada dia, lebih hebat daripada dia. Kalau kita tak beritahu yang kita lebih hebat pun, kebanyakan orang, kalau mereka ini rakan ataupun orang yang rapat dengan kita, mereka akan tahu bahawa kita ini sememangnya lebih baik daripada dia. Jadi oleh sebab itu, apa yang perlu kita lakukan ialah tunjukkan, buktikan yang kita boleh buat, baru kita mampu mengkritik dengan lebih sempurna. Dan apabila kita mengkritik, yang keenam, hargai usaha, bukan sekadar lihat hasil. Ya, kita kena faham bahawa orang itu mungkin telah mengambil masa misalnya berminggu-minggu, berhari-hari untuk siapkan kerja tu. Jadi kita kena hargai usaha dia dulu sebelum kita cari kelemahan atau kekurangannya. Yang ketujuh, dalam mengkritik, jaga intonasi suara. Jangan sampai orang marah. Ya, jaga perkataan-perkataan yang kita pilih. Jangan sampai menyindir. Jangan sampai orang sentap. Ya, jadi kalau kita dapat lakukan sebegitu, orang boleh terima kritikan kita. Dan yang ke-8, okay, berikan penyelesaian alternatif. Bukan kita sekadar cari salah, sekadar kritik. Apa yang betulnya? Kalau itu tak betul, apa yang betul? Ya, kadang-kadang kita ni suka cari salah, kritik, lepas tu biarkan orang terkulat-kulat memikirkan apa yang perlu dilakukan. Jadi kita kena berikan penyelesaian alternatif. Jadi itulah antara perkara yang saya nak bincangkan hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.